نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده Kita melanjutkan bab keutamaan salat subuh dan asar. Hadis-hadis yang sudah kita baca yaitu jaminan masuk surga bagi orang yang salat al-bardain, dua yang dingin yaitu subuh dan asar. Kemudian jaminan tidak masuk neraka bagi orang yang sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, yaitu subuh dan asar. Kemudian jaminan dari Allah terhadap orang yang sudah sholat subuh. Orang yang sudah sholat subuh berarti dia dalam jaminan Allah. Maka jangan pernah kita mencelakai, mendzalimi, apalagi menumpahkan darah orang yang sudah berada pada jaminan Allah. Sekarang kita lanjutkan 1050. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum malaikatum bil lail wa malaikatum bil nahar, malaikat malam dan malaikat siang bergantian. Menjaga bumi ini, turun ke muka bumi ini. Tapi ada waktu di mana mereka bertemu berkumpul. Artinya malaikat malam sudah turun, malaikat siang belum naik. Malaikat siang sudah turun, malaikat malam belum naik. Jadi bukan seperti kita gantian. Si A datang, si B pergi. Si B datang, si A pergi. Tidak. Jadi ada waktu di mana kelompok pertama datang, kelompok kedua belum pergi. Untuk apa? Untuk menyaksikan jamaah sholat. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاتِ الصُّبْحِ وَصَلَاتِ الْعَصَرِ, yaitu solat subuh dan solat asar. Mereka berkumpul di sini. Malaikat malam turun sebelum mereka solat subuh. Sampai selesai kaum muslimin sholat subuh, baru malaikat malam meninggalkan bumi, gantian malaikat siang. Dan begitu pula dalam sholat asar. Tentu tidak usah kita bertanya, itu sholat subuh di mana? Di Masjid Nabawi, apa di Masjid Haram, apa di Masjid Al-Aqsa, apa di Masjid Istiqlal, apa di Masjid Surabaya, kan beda-beda. Tidak akan terjangkau oleh akal kita bagaimana para malaikat berbuat seperti itu. Karena para malaikat, alam melihat mereka, kelihayan mereka tidak terjangkau oleh kita. Ibarat teknologi, mereka sudah jauh meninggalkan kita. Kita masih di belakang. Ya. Ibarat mobil atau komputer tahun sekarang dengan 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu kan jauh. Ya, nah ini lebih jauh lagi, entah berapa ribu tahun. Gitu. Dan kita manusia tidak akan pernah mencapai kecanggihan para malaikat itu. Ambil contoh malaikat maut, tidak akan terjangkau oleh akal kita. Bagaimana di hari yang sama, di jam yang sama, di menit yang sama, di detik yang sama, mencabut sekian ribu, bahkan sekian juta manusia. Menurut akal kita tentu akan repot sekali di detik yang sama. Tentu tidak usah kita pikirkan, tidak akan terjangkau. Termasuk ini, tidak akan terjangkau kalau kita pikir dengan akal kita. Waktu berbeda antara satu masjid, satu kota dengan kota lain, satu negara dengan negara lain. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian malaikat yang bermalam bersama kalian, berarti malaikat-malaikat malam, naik. Ini menunjukkan bahwa Allah berada di atas langit. Maka malaikat ini naik menuju Allah. Seluruh dalil-dalil yang ada menyatakan bahwa Allah berada di atas, bukan di mana-mana. Sebagaimana ucapan orang falsafah ahlul kalam Jahmiyah, adapun ahlu sunnah wal jamaah, rasul dan para sahabat meyakini bahwa Allah berada di atas ketinggian. Sifat al-ul, salah satu sifat Allah adalah al-ul, tinggi. Maka tidak ada di bawah kita, di samping kiri kanan kita, tidak ada. Allah berada di sebuah tempat yang paling besar, paling agung, paling mulia, arsy. Adapun ilmu Allah, pengetahuan Allah meliputi seluruh tempat. Bukan Allah berada di segala tempat, keliru. Yang ada di segala tempat adalah ilmu Allah, pengetahuan Allah. Fayas'aluhumullah wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada para malaikat tadi, dan Allah Maha tahu. Tanpa bertanya Allah tahu. Ya. Yeah. Tapi kenapa Allah bertanya, terserah. Mau bertanya mau tidak, terserah Allah. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Kalian tinggalkan hamba-hambaku, mereka sedang apa? Fayaqulu, para malaikat malam ini menjawab, taraknahum wa hum yusallu. Kami tinggalkan mereka ketika mereka sedang sholat. Wa atainahum wa hum yusallu. Dan kami datangi mereka ketika mereka sedang sholat. Yeah. Datang ketika sholat subuh, meninggalkan ketika sholat asar. Ini malaikat siang, kemudian malaikat malam sebaliknya. Ini yang kita ambil. Ini yang kita sikapi, ini yang kita amalkan, bukan yang tadi. Pertanyaan yang percuma. Itu sholat subuh di mana, sholat asar di mana, kan masing-masing kota, masing-masing negara beda. Ini pertanyaan tidak berguna. Pertanyaan yang tidak harus ada pada diri seorang muslim. Yang ada yang kedua ini. Usahakan kita berjamaah sholat subuh, berjamaah sholat asar. Karena ketika para malaikat itu ditanya oleh Allah, bagaimana si fulan, akan dijawab oleh para malaikat, aku datangi dia ketika dia sedang sholat, aku tinggalkan dia, dia juga sedang sholat. Kata malaikat apa? Kata malaikat malam atau siang? Ya, aku datangi dia, dia sedang sholat subuh, aku tinggalkan dia, dia sedang sholat asar. Aku datangi dia, dia sedang sholat asar, aku tinggalkan dia, dia sedang sholat subuh. Dan begitu muter-muter terus. Ini keutamaan orang yang menjaga dua sholat secara berjamaah di masjid. Ini yang mesti kita sikapi. Jadi semangatnya semangat taat, bukan kritis yang tidak ada gunanya. Kritisnya Yahudi seperti tadi itu. Yahudi begitu, kritis bertanya tentang sesuatu yang tidak ada gunanya. Semangatnya bukan semangat taat, tapi pengin tahu aja, penasaran saja. Ya. Adapun para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama kita, semangatnya semangat untuk taat. Ya. Maka kesimpulan dari hadis ini, kita amalkan hadis ini, terus menjaga berjamaah sholat subuh, sholat asar, dan sholat yang lain tentunya. Ya, muttafaqun alaih, di sini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Fikul hadis. Min latfillah ta'ala bi'ibadihi wa ikramihi lahum bi an ja'ala istima'a malaikatihi fi hali ta'ati ibadihi litakuna shahadatuhum lahum bi ahsani shahadah. Di antara kasih sayang Allah, kelembutan Allah, Allah memuliakan para hamba umat ini, yaitu menjadikan berkumpulnya dua kelompok malaikat di saat manusia beribadah melakukan ketaatan terbesar, yaitu sholat. Ya, Allah tidak jadikan berkumpulnya dua malaikat itu di waktu-waktu misalnya baca Al-Quran atau sedang zikir, zikir pagi, zikir petang dan seterusnya, tidak. Tapi yang lebih besar dari itu, yaitu berjamaah sholat subuh dan berjamaah sholat asar. As-salatu a'la al-ibadat li'annahu anha waqa'a as-su'al wal jawab. Sholat adalah ibadah tertinggi. Tidak ada ibadah yang lebih tinggi dari sholat, bahkan menyamai sholat tidak ada. Tidak ada. Kalau itu merupakan amal jawari, amal anggota badan, bukan amal hati. Kalau amal hati ada, bahkan lebih tinggi dari sholat. Apa? Iya, amal hati yang tertinggi adalah iman. Iman amal hati, bukan amal jawari. Buktinya ada orang yang melakukan amalan-amalan jawarih tapi tanpa iman tertolak. Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya para munafiki, mereka sholat, mereka jihad, mereka berjamaah, ditolak oleh Allah dan kekal di neraka selama-lamanya. Karena apa? Amal tertinggi hati mereka tidak punya, yaitu iman. Walaupun amal jawari mereka lakukan. Nah, maka amal tertinggi adalah ada di hati, yaitu iman. Nah, adapun amal jawari, sholat. Tidak ada yang menandingi sholat. Dan soal jawab antara Allah dengan para malaikat seputar sholat. Seputar sholat, maka sholat merupakan ibadah terbesar. Isyaratun ila admi hatayni sholataini likaunihi ma tazdami'u fihi ma at-ta'ifatan. Petunjuk betapa besarnya dua sholat ini. Sholat terbesar adalah subuh dan asar, karena dalam kedua sholat ini berkumpul dua malaikat, dan sekaligus menunjukkan waktu yang terbaik, subuh dan asar. يترتب على ما تقدم حكمة الأمر بالمحافظة عليهما والاهتمام بهما. Ini membawa arti merangsang kita, menyuruh kita untuk terus menjaga dan memperhatikan dua salat ini. Ya. Dengan yang lainnya tentu. Ini yang paling diperhatikan. Banyak dari kita kaum muslimin melalaikan ini. Berjamaah salat subuh adalah di saat di mana sedang nikmat-nikmatnya tidur. Salat asar, berjamaah salat asar ketika sedang asyik-asyiknya urusan dunia. Sedang transaksi, sedang melakukan hal yang sangat mengasyikkan urusan dunia ini. Beda dengan duhur, kan memang waktunya makan siang. Di mana-mana pas istirahat. Adapun asar, banyak yang bilang apa? Tanggung. Waktu tanggung. Sebentar lagi jam 4 bubar kantor. Ini setengah 4 atau jam 3 lebih. Ya, tanggung. Tentu urusan-urusan dunia harus dikalahkan demi akhirat. Sebesar apapun urusan dunia tidak akan mengalahkan urusan akhirat, sekecil apapun. Sekecil apapun. Ya. Maka sholat yang paling ringan yang Nabi hanya membaca kulia dan kulhu. Ringan. Bahkan Aisyah sempat mengatakan, meragukan, apakah Rasul sempat baca Al-Fatihah? Saking ringannya sholat Nabi. Apa? Qobliyah subuh. Ringan. Qobliyah subuh dilaksanakan oleh Nabi dengan ringan. Sampai Aisyah mengatakan, apa cukup bagi Nabi membaca Al-Fatihah? Ringan. Ternyata lebih besar, lebih baik daripada dunia seisi. Ya, bagaimana subuhnya? Bagaimana asar? Bagaimana yang lain? Maka urusan dunia tidak ada apa-apanya bila dibanding dengan urusan akhirat. Sekecil apapun urusan akhirat, sebesar apapun urusan dunia. Nah, dunia seisinya kita punya, kita nikmati berapa lama? 2000 tahun, 1000 tahun? Tentu tidak. 100 tahun saja? Tidak. Hanya puluhan tahun lagi. Sedangkan dua rakaat, bahkan sekali sujud, akan kita nikmati selama-lamanya di surga. InsyaAllah. Ya. Adapun mengalahkan boleh dilakukan, boleh tidak, dilihat dari wajib apa tidak. Kalau wajib tentu harus mengalahkan urusan dunia. Kalau tidak wajib, boleh dikalahkan, boleh tidak. Biasa sholat duha. Ini pekerjaan sedang banyak, sibuk, pesanan banyak. Lalu dia tidak sholat duha. Dosa apa tidak? Tentu tidak dosa. Nah, sholat duha tidak wajib. Ya. Walaupun tentu rugi. Karena tentu sholat duha sekali lebih dari biaya itu. Apalagi proyek biaya itu. Ya. Tapi tidak dosa. Biasa puasa Senin Kamis. Ini kerjaan banyak, permintaan banyak. Maka dia tinggalkan puasa Senin Kamis juga tidak berdosa. Kalau berdosa jadi wajib dong puasa Senin Kamis, ya kan? Nah, adapun sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki ini tidak boleh dikalahkan oleh urusan dunia proyek sebesar apapun, karena ini wajib. Ya. Ini perlunya mempelajari ilmu fikih sehingga kita tahu ini wajib apa tidak, ini haram apa tidak. Ya. Tashrifu hadhihi al-ummati 'ala ghayriha wa nabiyha 'ala ghayrihi. Allah memuliakan umat ini di atas umat-umat yang lain. Terambil dari mana kira-kira? Mana syahid dari fawaid ini? Allah memuliakan umat ini di atas umat-umat yang lain. Hadis tadi apa ada kata-kata umat? Ya. Syahidnya mana? Syahidnya sholat subuh dan sholat asar. Ini barangkali beliau Syekh Salim berpendapat sholat subuh dan sholat asar hanya ada di umat ini. Itu. Tapi seandainya pendapat beliau ini keliru bahwa umat-umat terdahulu juga sholat subuh, sholat asar, saya kira lebih rajih. Nah, maka fawaid ini tidak tepat, ya, karena tidak ada yang menunjukkan, kan sama saja. Umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Yahya, Zakaria, sholat subuh juga, berjamaah sholat subuh, berjamaah sholat asar. Nah, kalau pendapat ini benar, bahwa seluruh para nabi, para rasul, sholat subuh, sholat asar, sholat isya, dan seterusnya, dan ini yang lebih rajih, saya kira, berarti fawaid ini tidak tepat. Karena kan berarti sama saja. Mau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, sama keadaannya seperti ini. Allah bertanya kepada para malaikat, di zaman Nabi Ibrahim, malaikat akan menjawab, aku tinggalkan hamba-hambamu sedang sholat subuh. Aku datangi hamba-hambamu sedang sholat asar dan seterusnya. Ya. Yeah. Kalimat ini tentu benar, bahwa Allah memuliakan umat ini di atas umat yang lain. Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas nabi yang lain. Kalimat ini benar. Hak. Tetapi terambil dari hadis tadi tidak tepat. Seandainya para nabi dan para rasul juga sholat lima waktu. Ya, kan ada khilaf dalam hal ini. Apakah para nabi, para rasul sholat lima waktu persis seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Telah kita lewati dulu hadis tentang diri Yusuf bin Nuh yang memohon kepada Allah agar matahari ini ditahan, dihentikan, jangan diperjalankan dulu. Karena beliau sedang memimpin Bani Israel mau berjihad pada hari Jumat, padahal beliau dan kaum muslimin Bani Israel waktu itu belum sholat asar. Ada kalimat sholat asar di sini. Nah, maka pendapat yang rajih, para nabi, para rasul sama sholatnya. Ada subuh, ada duhur, ada asar, maghrib, isya. Ya. Al-ikhbaru an ba'dil ghaibi al-muta'allaq bi bani Adam. Keterangan tentang sebagian hal-hal yang gaib yang berhubungan dengan Bani Adam. Taukah Bani Adam tentang hal ini? Tentu tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Nabi SAW. Ini gaib. Dan sekali lagi, tentang hal-hal yang gaib cukup kita imani apa adanya. Jangan kita pikir, jangan kita cerna, jangan kita masukkan logika akal, akan bisa menyebabkan kita menolak hal yang gaib. Seperti hadis ini, kalau kita pakai logika akal kita, yaitu bahwa sholat asar, sholat subuh di Surabaya beda dengan di Jakarta, beda beberapa menit, mungkin setengah jam, satu jam, apalagi dengan Aceh sana ya. Kapan ini terjadi? Nah, nanti kita bisa menolak hadis ini. Ro'yu menentang wahyu. Masih ingat ro'yu siapa yang berani menentang wahyu? Ro'yunya? Ro'yunya iblis. Yang pertama kali menggunakan ro'yu untuk menolak wahyu adalah iblis. Maka jangan sampai kita mengikuti jejak langkah iblis dengan cara menggunakan ro'yu, akal, logika untuk menolak wahyu. Ini wahyu dari Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya para malaikat yang bergantian pada sholat subuh dan asar. Nah, kita tolak dengan ro'yu kita, mustahil. Kan beda waktu sholat itu. Inilah iblis, kebiasaan iblis ya, yang tidak mau sujud kepada Adam karena menurut ro'yu iblis tidak bisa dia terima. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Bagaimana api suruh sujud tunduk kepada tanah? Inilah ro'yu iblis, menolak wahyu. Yatarattabu ala dzalika ziyadatul imani wa ziyadatul iltizami bi umuril ibadati li tahassunis syahadah. Hadis tadi semestinya menambah keimanan kita, menambah ketundukan kita terhadap seluruh ibadah yang Allah perintahkan. Ini satu di antara sekian ribu rahasia ibadah. Rahasia bagaimana keutamaan berjamaah salat subuh, salat asar. Masih banyak yang tidak Allah bongkar rahasia itu. Yeah. Bukan berarti tidak ada keutamaannya, hanya tidak Allah beritahukan. Maka cukup bagi kita sami'na wa ata'na, taat kepada Allah apapun yang Allah perintahkan. Ini salah satu dalil di antara sekian banyak dalil bahwa ketaatan itu menyebabkan kebaikan yang sangat besar. Ya. Tentu dengan hadis ini semangat kita untuk terus menjaga jamaah salat subuh, salat asar. Bagaimana tidak? Allah bertanya tentang diri kita, nama kita disebut oleh para malaikat dan dinyatakan kita sedang sholat saat malaikat datang dan saat malaikat meninggalkan bumi. Yang terakhir, i'lamun bihubbi malaikatillahi lana linazdada fihim hubban wa nataqarrubu ila Allah bidzalik. Menetapkan bagaimana para malaikat Allah itu cinta kepada kita. Mereka cinta kepada kita hamba-hamba Allah yang taat. Para malaikat bukan robot. Para malaikat punya perasaan, cinta, benci, punya keberpihakan. Tentu kita juga cinta kepada para malaikat. Dan ini bentuk taqarrub kepada Allah. Sekedar rasa cinta itu bisa menjadi bentuk ibadah. Ketika kita cinta kepada para nabi, para rasul, orang-orang soleh, ini taqarrub ila Allah. Ya, 1051. Wa an Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala. Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Faradara ilal qamari lailatul qadar. Kebetulan malam itu malam Lailatul Qadar. Malam bulan purnama, malam tanggal 15 di riwayat 14. Ya. Lailata arba'asyrah. Malam 14 atau malam 15, ada dua riwayat. Pokok lalu Nabi bersabda, innakum satarawna rabbakum. Sungguh kalian nanti akan melihat Rabb kalian, akan melihat wajah Allah. Kama tarawna hadzal qamar, seperti kalian melihat bulan ini. Ada kata seperti ada musyabbi, ada musyabbabi. Ada yang disamakan. Ya. Allah dengan bulan purnama. Apanya yang sama? Allah sama dengan bulan purnama? Itu tidak. Yang sama apa? Melihatnya. Melihatnya itu sama. Melihat Allah kelak dengan melihat bulan purnama sekarang ini sama. Apa persamaannya? La tudawuna fi ru'yatihi. Tidak menyakitkan, tidak menyilaukan. Karena Allah lebih terang dari matahari. Kalau kita melihat matahari sakit, silau. Melihat wajah Allah, tidak. Seperti melihat bulan purnama, tidak menyilaukan, tidak berdesak-desakan. Jadi bukan persamaan antara Allah dengan bulan purnama, tidak. Persamaannya adalah melihat itu. Fa in istata'tum alla tuqlabu 'ala salatin qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha faf'alu. Apabila kalian sanggup untuk tidak tertinggal berjamaah salat sebelum matahari terbit, salat subuh, dan sebelum matahari terbenam, sholat asar, lakukanlah. Lakukanlah berjamaah dua sholat itu. Berarti ini ada hubungannya dengan ru'yatullah. Dan ini akidah besar. Ini bukan main-main. Meyakini bahwa wajah Allah akan bisa dilihat oleh ahli jannah nanti. Ini akidah ahlu sunnah, akidahnya para nabi, para rasul, akidah para sahabat. Maka menolaknya bisa menyebabkan kekufuran. Maka haram kita menolak sabda nabi. Wajib kita yakini seyakin-yakinnya bahwa kita akan bisa melihat wajah Allah sebagaimana kita melihat bulan purnama. Muttafaqun alaih. Bikul hadis. Izbatul busra li ahli al-iman annahum sayarawna allaha yawmal qiyamah. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Senang tentunya kita, bahagia mendengar berita ini bahwa kita akan melihat wajah Allah. Tidak seperti orang Mu'tazilah, orang Khawarij, orang Rafidhah mengingkari. Allah tidak akan bisa dilihat sampai kapan. Yes. Karena bagi mereka, terutama kaum Mu'tazilah, bahwa Allah itu tidak berbentuk, tidak ada zatnya. Ini kalimat kufur. Walaupun yang mengucapkannya, si A mengucapkannya, tidak boleh langsung kita kafirkan. Tapi jelas kalimat ini kalimat kufur. Meyakini, mengatakan bahwa Allah itu, kalau kita kan ada zatnya. Si A begini, si B begini, meja itu seperti ini, kursi seperti ini, air seperti ini. Allah tidak ada zatnya, kata mereka. Ya. Tentu ini menyelisihi puluhan dalil. yang mengatakan dengan tegas bahwa Allah Adzim, Allah Besar, Allah bersemayam di ars, bagaimana tidak ada wujud zatnya? Ya, tidak ada dirinya. Apa kita lupa ucapan Nabi Isa? Mungkinkah Nabi Isa ucapannya salah? Lalu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan ketika Nabi Isa ditanya oleh Allah, betulkah engkau mengaku sebagai Tuhan? Apa jawab Nabi Isa? Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsi. Lihat, ada dua nafas di sini. Ada nafasnya Nabi Isa dan nafasnya Allah. Ya Allah, engkau tahu apa yang ada di nafasku, sementara aku tidak tahu apa yang ada di nafasmu. Berarti antara Nabi Isa dengan Allah sama-sama punya nafas. Apa nafas? Diri. Nafas botol ini ya seperti ini, nafas meja itu seperti ini, kitab ini seperti itu. Dan mereka mengatakan Allah tidak punya nafas. Ini batil. Ya, berarti menuduh Nabi Isa mengucapkan kalimat yang salah. Sekali lagi, Allah punya nafas, punya diri, zat, wujud yang nanti akan dilihat oleh kaum muslimin di jannah. Isbatu haqiqati ru'yah wa annaha kama akhbara Allah wa rasuluh wa laysa al-muradu minha ghayruha kan'im wa rahmah wa tafaddul wa ghairihi mimma qalahu ahlut ta'wil wa ta'tsir. Ketetapan tentang hakikat ru'yatullah, melihat Allah, bahwa betul-betul kaum muslimin akan melihat Allah dengan mata kepalanya. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari itu wajah mereka, orang-orang yang beriman, berseri-seri karena bisa melihat wajah Allah. Bukan melihat Allah di sini bukan nikmatnya, rahmatnya, karunianya, bukan. Ini takwil, ini takdir. Batil. Betul-betul melihat wajah Allah. Dan kenikmatan tertinggi, puncak dari kenikmatan surga. Tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi dari kenikmatan melihat wajah Allah. At-tashbihu fil hadis la 'ala sabilil musyabahah. Ini yang tadi. Jadi ada penyerupaan di sini antara Allah dengan bulan purnama, bukan berarti Allah sama dengan bulan purnama, tidak. Tetapi melihatnya. Ya. Sama dengan sabda Nabi, awwalu zumratin yaquluna al-jannah. Kelompok pertama yang akan masuk surga yaitu para nabi, para rasul. Wajah mereka seperti bulan purnama. Apakah wajah mereka tanpa hidung, tanpa mata, tanpa pipi, tanpa alis? Tentu tidak. Ya, maksud seperti bulan purnama itu keindahannya. Ya, berseri-seri. Sama dengan innallaha khalaqa Adam 'ala suratihi. Allah menciptakan Adam seperti rupa Allah. Rupa Adam seperti rupa Allah. Apakah rupa Adam persis seperti rupa Allah? Tentu tidak. Yang seperti rupa Allah itu apanya? Keindahan Adam. Karena Allah itu indah. Begitu pula Adam indah, makhluk terindah. Ya. Di antara makhluk yang Allah ciptakan, manusia, jin, malaikat dan seterusnya, Adam paling indah. Maka dikatakan Allah menciptakan Adam seperti rupa Allah, indahnya. Adapun rupa Allah dengan rupa Adam tentu berbeda, sangat berbeda. Yang terakhir keutamaan dua salat yaitu salat fajar, salat subuh dan salat asar. 1052. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asr, barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja tanpa udzur, bukan karena lupa, bukan karena ketiduran, bukan karena pingsan, bukan karena haid dan seterusnya, karena safar tentu bukan alasan, tidak puasa karena safar alasan, tidak sholat asar karena safar tidak ada, tidak sholat jumat, tidak sholat berjamaah di masjid karena safar ada, ada, tidak sholat asar karena safar tidak ada. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja tanpa udzur, faqad habita amalu, hapus amalnya, hapus amalnya. Nah, para ulama menafsirkan kalimat hapus amalnya, apakah seluruh amalnya? Ada pendapat amal apa? Amal sholat asar ini muslim, walaupun pendapat ulama tapi lemah ini. Bagaimana hapus? Belum ada pahalanya orang belum sholat. Maka pendapat yang mengatakan hapus amalnya, amal apa? Amal sholat asar itu. Itu pendapat ini lemah sekali. Gimana hapus? Orang pahalanya belum dapat, orang belum sholat. Dan begitulah pendapat. Salah dan bisa fatal salahnya walaupun keluar dari mulut seorang ulama. Maka ini pelajaran bagi kita untuk tidak pernah bertaklid kepada seorang ulama pun. Karena ulama bukan nabi, bukan rasul, tidak maksum, bisa benar, bisa salah. Bahkan salah yang fatal. Ini tadi fatal. Bahkan ada ulama yang salah fatal menafsirkan tidak boleh safar isnain. Apa isnain? Senin kan bahasa Arabnya isnain, berarti tidak boleh safar di hari Senin. Ada itu. Padahal maksud Nabi isnain di sini apa? Dua. Dua bahasa Arabnya apa? Isnain juga kan. Kan Ahad, Isnin, Selasa kan memang dari 1, 2, 3, 4. Hari pertama Ahad, hari kedua Senin, hari ketiga Selasa dan seterusnya. Nah, ini diterjemahkan tidak boleh safar hari Senin, padahal maksud Nabi tidak boleh safar berdua. Kan sudah kita bahas. Safar itu minimal bertiga. Ya, bertiga itu tidak harus saling kenal, ya. Artinya kita naik bus rame-rame ke Bandung, ya kan berarti rame-rame. Jangan sendirian atau berdua. Ya. Kalau laki-laki, perempuan tentu harus dengan makmum. Ini kan fatal. Fatal sekali, padahal ulama ad-Dawudi. Maka dibahas oleh Ibnu Hajar. Ya. Bahkan itu kan diawali sahabat. Tentu masih ingat bagaimana Ammar bin Yasir ketika junub pada waktu safar, bangun tidur mimpi basah junub, enggak ada air untuk mandi. Lalu Ammar bin Yasir berguling-guling di pasir. Ini kan fatal sekali sahabat. Artinya siapapun dia bisa salah. Dan salahnya bisa fatal dan wajar. Apakah ad-Dawudi tadi dicoret dari barisan ulama karena salah fatal? Tidak. Tidak. Wajar. Manusia. Yang kedua, pendapat bahwa seluruh amalnya hapus. Barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, seluruh amalnya hapus. Umur dia 40 tahun, maka selama 40 tahun dia beramal, sholat, puasa, sedekah, baca Al-Quran, hapus semua. Ini pun fatal, ya, karena akan menyamakan meninggalkan salat asar sama dengan syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, batal hapus seluruh amal. Berarti meninggalkan salat asar sama dengan syirik. Ini fatal sekali pendapatnya. Kesalahan yang sangat fatal. Maka yang rajih apa kira-kira? Batal. Ya, batal amalan kapan? Hari itu. Ya, hari itu. Bangun pagi dia sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh dia baca Al-Quran. Habis itu waktu duha dia sholat duha. Kemudian dia sedekah. Kemudian dia sholat zuhur. Kemudian asar enggak sholat. Sengaja. Maka sholat subuh dia, baca Al-Quran dia, sedekah dia, sholat duha dia, sholat zuhur dia, hapus semua. Ini aqrab bis-shawab. Ini yang lebih dekat kepada kebenaran daripada dua pendapat tadi. Tentu Allah Maha tahu apa yang dikehendaki oleh Allah. Setidaknya ini tafsiran dari batal amal. Ya. Rawahu Bukhari fi kull hadis. الحد على المحافظة على صلاة العصر في وقتها. Anjuran untuk terus menjaga salat asar pada waktunya. Jangan ditunda-tunda kecuali imam. Imam pun saya kira yang rajih berhak menunda salat zuhur dan isya. Saya kira butuh dalil untuk menunda salat asar. Mungkin qomatnya, kan qomat terserah imam. Ya. Kalau zuhur jelas Nabi perintah langsung dari Nabi. Dinginkan. Jangan terlalu panas. Maka ketika panas luar biasa menunda salat zuhur. Mungkin sampai di kita ya. Jam 1:30, 2, ini boleh. Atau isya, langsung perbuatan Nabi. Hampir tengah malam, baru sholat isya. Adapun sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, butuh dalil. Oleh karena itu, imam tidak sepantasnya menunda. Ya. Lihat saudara-saudara kita menyalahi sunnah ini. Terutama di kampung-kampung, di pedesaan, di pegunungan yang mayoritas petani, mereka mengundur nih. 4:30, jam 5. Karena memang berat, tanggung sekali. Apakah dibenarkan? Seperti yang kita bahas tadi. Urusan syariat taat kepada Allah tidak ada tawar-menawar. Harus mengalahkan urusan dulu. Insya Allah berkah. Yeah. Misalnya para petani itu sebelum asar sudah pulang sholat asar di rumah, insya Allah berkah. Allah memberikan rezeki yang berkah. Ya, kita sholat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua poin lagi man taraka salatal asri muta'ammidan kama fi riwayati Ahmad wa qad batala ajruhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja sebagaimana di riwayat Ahmad, bukan Buraidah, yang ini Buraidah, maka batal pahalanya. Barangkali ini dalil yang dipakai oleh ulama golongan pertama tadi. Jadi ada tiga pendapat ya. Yang terakhir, la hujjata fil hadithi ala takfiri talikis salat takasulat. Hadis di atas bukan merupakan hujjah, bukan merupakan dalil bagi orang yang mengkafirkan seorang muslim yang meninggalkan sholat karena malas. Kenapa? Karena kalau meninggalkan sholat itu kafir, maka kenapa disebut asar? Apakah meninggalkan sholat asar kafir, meninggalkan sholat maghrib tidak kafir? Itu aneh pendapatnya. Dan mereka yang berpendapat bahwa tidak sholat kafir semua, ya asar, ya maghrib, ya isya, ya subuh, ya duhur, ketika ditinggalkan kafir. Apapun alasannya, mau dia membantah wajibnya sholat atau dia malas-malasan saja, sebagaimana umumnya kaum muslimin di negeri kita ini, mereka tidak membantah wajibnya sholat. Tanyakan kepada orang yang dari duhur sampai maghrib dia tidak meninggalkan dagangannya, dia tidak sholat. Tanyakan kepada mereka apakah sholat lima waktu wajib, insya Allah mereka menjawab wajib. Berarti mereka tidak sholat itu karena malas. Kafirkah? Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, termasuk Imam Ahmad dan lain-lain mengatakan kafir. Kafir. Nah, berbeda dengan Syekh Albani dan murid-muridnya, Imam Syafi'i juga tidak kafir. Adapun yang kafir adalah meninggalkan sholat karena jahidan, membantah bahwa sholat itu wajib. Dia meyakini sholat tidak wajib, sholat tidak perlu. Ah, jelas itu kafir karena menentang dalil. Adapun meyakini bahwa sholat wajib tapi dia tidak sholat, dia bermalas-malasan, belum kafir. Ya. Menarik dialog antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Imam Ahmad berpendapat kafir apapun alasannya, mau karena menolak, mau karena malas, kafir. Imam Syafi'i bertanya, kalau tidak sholat kafir, lalu bagaimana cara dia masuk Islam? Dijawab oleh Imam Ahmad, ya sholat. Biar Islam lagi, sholat. Kata Imam Syafi'i, apa? Enggak sah. Iya kan? Orang kafir sholat sah gak? Ya enggak sah. Ya, ada orang Kristen, Buddha, Hindu, kafir ya, langsung sholat, enggak sah. Harus syahadat dulu. Gitu. Nah, lalu Imam Ahmad pengurusnya, ya kalau begitu baca syahadat dulu. Ya. Ya Imam Sabi, sudah. Kan sudah baca syahadat. Iya kan? Dia sudah baca syahadat berkali-kali. Ah, di sini contoh bahwa hujjah Imam Syafi'i lebih kuat, bahwa orang yang tidak sholat tidak otomatis kafir, kecuali dia membantah. Kalau membantah tentu bukan hanya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, Ya, bahkan membantah kalau babi itu haram, kalau khamr itu haram, kalau bangkai itu haram, dia bantah, tentu kafir. Ya. Karena contoh kekafiran adalah bantahan. Kekafiran pertama, kekafiran yang sangat besar, kekafiran iblis, yaitu dengan membantah. Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam, dibantah dengan rohnya. Maka kafirlah iblis. Ya, selesai bab ini, bab tentang keutamaan sholat subuh dan asar. Ada pertanyaan? Apakah Allah hanya dapat dilihat oleh penduduk surga? Ya, ya. Bahkan ada dalil terhijab, mahjubun. Orang-orang kafir itu terhijab, tidak bisa melihat Allah. Keutamaan sholat subuh dan asar juga berlaku, apakah juga berlaku untuk para wanita, padahal mereka tidak melaksanakan sholat berjamaah? Iya, karena seluruh dalil harus kita pakai. Kalau kita pakai dalil ini saja, tentu para wanita juga dianjurkan berjamaah di masjid, kan tidak? Ada dalil lain yang tidak boleh kita tinggalkan, bahwa sebaik-baik sholat bagi wanita adalah di rumah. Di rumah. Apakah mendapatkan keutamaan ini? Iya. Kalau di awal waktu. Kalau di awal waktu. Ya, akan mendapatkannya. Bagaimana jika kami sedang melakukan safar yang tidak bisa melakukan sholat asar berjamaah karena sudah dikosor, apakah kami masih termasuk dalam hadis kami tinggalkan mereka pada saat mereka sholat asar? Yang jelas tidak tercela, yang jelas tidak melakukan hal yang haram. Ya, Allah kan maha tahu. Ketika malaikat tidak menyebut, tapi Allah tahu. Si fulan tidak sholat asar karena sudah dijamak. Si fulan tidak sholat isya karena dijamak. Si fulan tidak sholat duhur karena akan dijamak dengan asar dan seterusnya, Allah maha tahu. Yang penting kita tidak melalaikan kewajiban. Karena setiap setengah bulan sekali pulang kampung, tapi sendiri, karena ingin bertemu anak istri, apakah termasuk safar? Setengah mungkin ya, tidak setiap hari kan? Kalau setiap hari tidak ya, safar tiap hari bukan sifat safar tiap hari. Setengah bulan sekali safar. Kalau sudah keluar kota, Jakarta pulang ke Jogja misalnya, safar, walaupun seminggu sekali, walaupun setengah bulan sekali. Ada sepertiga. Ya kan rame-rame di bus, di pesawat. Jadi maksud bertiga itu tidak harus saling kenal. Ya. Kan Nabi mencontohkan safar berdua sendiri itu di mana? Di mana? Di padang pasir. Kan gitu. Di padang pasir. Kan belum ada kendaraan umum. Ya. Maka jika naik kendaraan umum, bus misalnya, pesawat misalnya, enggak mungkin berdua sendiri. Bertiga aja enggak mungkin kan? Ya minimal 10-15. Jadi enggak ada masalah. Nah, Nabi mengatakan jika kalian tahu apa yang terjadi, kalian tidak akan berani sendirian berdua, minimal bertiga. Ya. Kemudian di malam hari, ya. Apakah pada saat hujan ada rukhsah untuk sholat di rumah bagi laki-laki dan menjamak sholat antara zuhur, asar atau maghrib, isya? Ya, jelas. Rukhsah yang menyebabkan kaum muslimin sholat di rumah adalah hujan, sakit, dan sesuatu yang belum ada di zaman Nabi, macet misalnya, kebanjiran misalnya, sesuatu yang menyebabkan kita repot. Kemudian, bolehkah menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya kalau hujan? Boleh, tapi imam, misalnya maghrib tadi hujan deras. Setelah selesai sholat maghrib, imam menyuruh qomat, lalu sholat isya. Setelah sholat isya pulang, lalu hujan reda ya. Dan nanti azan isya tidak ada lagi. Azan isya tidak ada lagi. Memberikan keringanan yang tadi tidak ke masjid untuk sholat di rumah. Dan itu sekali lagi harus imam, bukan kita sendiri-sendiri. Bolehkah membangun masjid dengan cara selain mewakafkan masjid tersebut, masjid dikelola oleh keluarga dan keluarga hidup dari masjid tersebut? Apa dimaksud hidup dari masjid? Maksudnya dari kotak amal gitu? Saya kira ya tidak tepat ya. Kalau mewakafkan kemudian diurus oleh keluarga nggak masalah. Kan si wakif itu yang mengurus, saya punya tanah 500 meter, saya wakafkan untuk kaum muslimin, tapi saya ngurus. Ya, imam siapa, kemudian bagaimana kebersihannya, saya bayar orang-orang yang tugas kebersihan di masjid itu, nggak masalah, nggak masalah. Yang masalah kalau saya menjual tanah itu atau menghadiahkan tanah itu atau mewariskan, saya meninggal lalu diwarisi oleh anak-anak saya, nah, itu yang tidak boleh. La tubahu wa la tuhabu wa la turas. Tanah wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh diwariskan. Jadi selamanya milik kaum muslimin. Jadi selamanya harus berupa masjid. Kalau ada sesuatu boleh dipindahkan dengan yang sama atau yang lebih baik. Seperti Masjid Quba. Masjid Quba yang sekarang beda dengan Masjid Quba yang dibangun oleh Nabi. Masjid Quba yang dibangun oleh Nabi, oleh Umar, dibikin pasar. Lalu dipindahkan ke tempat yang sekarang ini. Dan para sahabat semuanya diam sepakat dengan keputusan Umar. Berarti ijma' sahabat. Tidak mungkin sahabatku bersepakat dalam kesalahan, kata Nabi. Apakah benar ada 7 sanad qiraah di dalam Islam? Seperti hafiz. Bukan 7 sanadnya. Ada 7 huruf dan qiraah sama, 7 bacaan. Adapun 7 huruf ini sudah hilang, yang 6 sudah hilang, tinggal 1. Atas perintah Utsman yang 6 di bapak. Karena hampir-hampir terjadi perselisihan yang luar biasa. Karena bacaannya beda. Bacaannya beda. Seperti ta'ala dengan halumma kan beda. Kan ada 7 macam bacaan. Maka Umar pernah marah mendengar seseorang baca surat Al-Furqan beda jauh dengan yang Umar dengar dari Nabi. Orang ini diseret oleh Umar ke hadapan Nabi dengan mengatakan, orang ini telah merubah-rubah surat Al-Furqan. Aku mendengarkan surat Al-Furqan darimu ya Rasul, tidak sama dengan yang aku dengar dari orang ini. Lalu Nabi menyuruh orang ini membaca ulang surat Al-Furqan dari awal sampai akhir. Kata Nabi, betul seperti itu aku ajarkan. Nah, lalu Umar baca juga. Wahai Umar, sekarang aku baca dari awal sampai akhir. Oleh Umar dibaca dari awal sampai akhir, beda. Banyak perbedaan. Kata Nabi, iya, sama itu juga. Aku diberi 7 huruf istilahnya. Mungkin terjemah bebasnya 7 dialek. Ya, seperti ta'ala dengan halumma kan beda jauh. Artinya sama kemari. Ya. Seperti bait dengan manzil kan jauh, artinya sama rumah. Kira-kira seperti itu. Ah, terjadi hampir percekcokan karena bukan sekedar kiro'ah. Kalau kiro'ah kan wadduha, wadduhi, kan mirip. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ini kan sekedar bacaan saja. Kalau ini betul-betul beda. Ah, maka diperintahkan oleh Utsman untuk menulis yang dari Hafs itu. Ya. Yang 6 dibakar. Saya kira bukan 7 sana, tapi 7 kiro'ah, kiro'ah sabah, atau 7 huruf. Apabila kita bekerja di sebuah perusahaan dengan waktu yang sudah lama, 10 tahun, di mana gaji yang diberikan perusahaan di bawah UMR, apakah dengan alasan ini karyawan boleh bekerja dengan tidak amanah? Nah, tidak boleh. Kalau memang tidak mau digaji segitu, ya keluar. Keluar, jangan ngajak-ngajak. Udah keluar aja sendiri. Jangan demo. Ya, emang situ diundang kerja di sini, kan maunya situ sendiri. Kenapa nggak puas? Nggak puas ya keluar saja. Ya, itu bukan akhlak Islami seperti itu. Maksa orang kan buruh punya hak, majikan juga punya hak. Masuk majikan dipaksa, ya, Anda harus bayar sekian. Gimana itu? Akhlak apa itu? Nggak boleh. Emang perusahaan maunya segitu, bisanya segitu. Kalau nggak mau, ya cari kerjaan lain atau usaha sendiri. Coba kalau karyawan-karyawan itu keluar semua, usaha sendiri, jadinya apa? Kan jadi tenaga kerja jadi mahal. Hobinya jadi karyawan, jadi banyak banget yang mau kerja, jadi murah, ya kan? Maka usaha sendiri. Lihat para sahabat, ya, usaha. Kaum muslimin menganjurkan berusaha. Tentu tidak haram jadi karyawan. Ya. Yang haram yaitu tadi, demo, memaksa perusahaan untuk bayar sekian, tidak boleh. Dan wajib amanah kalau masih berada di situ. Bolehkah merutinkan tayamum? Tidak boleh. Kecuali memang ada udzur. Karena tayamum ini bukan pilihan, tetapi karena udzur. Saya mau udzur apa mau tayamum ya? Tayamum aja lah. Enggak boleh. Bukan pilihan. Ya. Bukan pilihan. Berbeda dengan meninggalkan puasa Ramadan ketika safar, pilihan. Mau puasa silakan, mau tidak puasa silakan ketika safar. Bolehkah salat tahiyatul masjid niatnya disatukan dengan qobliyah subuh? Yang rajih tidak boleh. Memang ada 2 pendapat. Yang rajih tidak boleh. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Satu amal, satu niat. Pilih salah satu. Ya. Yang tepat tentu qobliyah subuh, jangan tahiyatul masjid. Karena tidak ada riwayat para sahabat salat tahiyatul masjid dulu kemudian qobliyah subuh. Tahiyatul masjid dulu kemudian qobliyah zuhur, enggak ada riwayat. Walaupun masih banyak waktu. Jadi tahiyatul masjid hanya dilakukan ketika masuk masjid dan tidak ada sholat yang dilakukan. Misalnya masuk masjid jam 9 pagi, kan gak ada sholat tuh, gak ada qobliyah tuh. Mau tahlil misalnya, atau mau apalah. Ah, sholat dulu 2 rakaat ya itu masjid. Bagaimana cara taubat dari ghibah? Apakah cukup berhenti melakukannya atau harus minta maaf? Cukup saja. Cukup berhenti, bertikat tidak mengulang lagi, dan bersalaman kepada yang bersangkutan ketika bertemu. Ini kan merontokkan dosa. Bagaimana dengan lokasi kantor yang jauh dari masjid? Apakah masih wajib berjamaah asar di masjid? Dengar azan apa tidak? Kalau dengar azan, wajib datang. Kalau tidak dengar, tidak wajib. Dan dengar di sini ukurannya azan di zaman Nabi, bukan di zaman sekarang pakai pengeras suara sampai sekian kilo dengar, tidak. Ya. Ukuran seperti azan di zaman Nabi. Bagaimana jika si fulan sering terlambat asar berjamaah tapi tetap melaksanakannya? Apakah si fulan tetap bisa melihat wajah Allah di surga? Taubat. Ya, taubat. Maka hadis tadi kita jadikan semangat untuk terus menjaga jamaah sholat asar dan subuh dan yang lainnya. Ya, wallahu. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.